فاجعله غتاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى. فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى. ويتجنبها الأشقى. الذي يصلى النار الكبرى. فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا. والآخرة خير وأبقى. في الصحف الأولى. إن هذا لفي الصحف الأولى. صحف إبراهيم وموسى. صحف إبراهيم وموسى. نعم. Kita lihat dari ayat yang pertama dengan diterjemahkan ayat demi ayat secara keseluruhan terlebih dahulu, kemudian setelah itu kita akan bahas tafsirnya. Allah Jalla wa'ala sebutkan pada ayat yang pertama, Subbihisma Rabbikal A'la. Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi. Alladhi khalaqa fasawwa. Yang mana Allah telah ciptakan dan telah sempurnakan, yakni maksudnya penciptaannya. Walladhi qaddara fahada. Dan Allah Jalla wa'ala telah tentukan kadar masing-masingnya. Dan Allah pula telah berikan petunjuk. Walladhi akhrajal mar'a. Dan Allah Jalla wa'ala juga telah tumbuhkan rumput-rumputan. Faja'alahu ghutaan ahwa, lalu dijadikannya oleh Allah rumput-rumput tadi kering, kehitam-hitaman. Sanuqri'uka fala tansa, kami kata Allah akan bacakan, yakni Al-Quran, kepadamu, ayy Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu tidak akan lupa. Illa masya Allah, kecuali bisa jadi lupa kalau Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, dan Allah itu tahu yang terang, yang tampak, dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan berikan taufik kepada jalan yang mudah. Fadzakir inna fa'atid dzikra, oleh sebab itu berikanlah peringatan, karena peringatan itu adalah bermanfaat. Sayadzakkaru man yakhsha, bermanfaat bagi orang yang takut kepada Allah, maka dengan itu akan mendapatkan pelajaran. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka, yakni orang-orang kafir, akan semakin menjauhinya. Alladhi yaslan narul kubra, yang mana orang yang akan memasuki api yang besar, neraka. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, yang di dalamnya dia tidak mati dan tidak pula hidup. Qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dengan beriman. Wa dzakara isma rabbih fa shalla, kemudian dia ingat nama Rabb-nya, kemudian dia kerjakan salat. Bal tu'thirunal hayatad dunya, tetapi kalian, yakni orang-orang kafir, lebih mengutamakan kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal adanya. Inna hadza la fi suhufil ula, sungguh ini benar-benar telah terdapat di dalam kitab-kitab yang dahulu, suhuf Ibrahim wa Musa, yakni kitab-kitab Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Musa alaihi wassalatu wassalam. Naam. Surat Al-A'la adalah tergolong sebagai surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di Makkah, artinya surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumlah ayatnya sebagaimana telah kita ketahui sebanyak 19 ayat. Surat ini diturunkan setelah surat At-Takwir, yang insyaallah taala kita akan sampai padanya, masih bagian dari juz amma, juz yang ke-30. Idhas syamsu kuwirat, disebutlah dengan surat At-Takwir. Maka surat Al-A'la diturunkan setelah surat tersebut. 6. Kalau kita sudah bahas surat setelahnya, yakni surat Al-Ghashiyah, maka kita sekarang akan bahas insyaallah surat Al-A'la. Maka kalau ditanyakan apa kaitannya atau korelasinya atau hubungannya surat Al-A'la itu dengan surat Al-Ghashiyah, maka jawabannya bahwa surat Al-A'la diterangkan padanya nanti secara umum tentang kondisi orang-orang yang beriman, kondisi orang-orang kafir. Demikian pula diterangkan adanya al-jannah wan-nar. Ini pada surat Al-A'la nanti. Sedangkan surat Al-Ghasyiyah disebutkan kembali dengan cara yang lebih luas, sebagaimana sudah kita bahas. Allah sebutkan sifat-sifat yang akan dialami orang-orang beriman. Allah juga sebutkan bagaimana keadaan orang-orang kufar di yaumil qiyamah, di akhirat kelak. Nah, maka lebih luas lagi penyebutannya tentang kondisi tadi dikaitkan dengan surat Al-A'la. Maka pada surat Al-A'la ini nanti dikemukakan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga diterangkan salah satu sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga diterangkan orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan di akhirat kelak. 6. Itulah muqaddimah terkait surat yang akan kita bahas. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Al-Syeikh Muhammad Ibn Salih Al-Utaymin rahimahullah, bahwa pembahasan tentang basmalah sudah berlalu pembicaraannya. Yang kita bisa ambil kesimpulan bahwa basmalah termasuk ayat dari Al-Quran yang berdiri sendiri. Ini yang pertama sebagai catatan, bahwa basmalah adalah ayat dari Al-Quran yang berdiri sendiri. Basmalah bukan termasuk Al-Fatihah, bukan pula termasuk Al-Baqarah, bukan pula termasuk Ali Imran, dan bukan pula termasuk surat manapun dari Al-Quran. Tapi memang dia ayat tersendiri yang diturunkan pada awal setiap surat selain surat Al-Bara'ah, selain surat At-Taubah. Basmalah merupakan ayat tersendiri yang diturunkan pada setiap awal surat selain surat Al-Bara'ah, nama lain dari surat At-Taubah. 6. Bisa dipahami? 6. Basmalah adalah ayat Al-Quran yang berdiri sendiri, bukan termasuk Al-Fatihah, bukan pula termasuk Al-Baqarah dan yang lainnya dari surat manapun dari Al-Quran, tetapi memang dia ayat tersendiri. 6. Di ayat pertama Allah Jalla wa'ala sebutkan Sabbihisma Rabbikal A'la. Sabbih, demikian asalnya, dan itu jenis kata fi'il amr, bentuk madinya. Siapa yang bisa sebutkan? 6. Sabbaha, mudhari'nya yusabbihu. ada di ayat Al-Quran kata yusabbihu. Naam, seperti surat Al-Jum'ah atau surat As-Saff. Naam, yusabbihu itu bentuk mudhari'nya. Paham ya, bentuk madhi, bentuk mudhari'. Iya. Sedangkan sabbih di sini adalah bentuk fi'il amr. Naam, sehingga kalau antum belajar ilmu sharaf, yang menjadi pendamping selalu ada dalam belajar nahwu, maka di sana akan ada suatu wazan, timbangan kata. Naam, sabbaha yusabbihu sabbih, begitu. Kalau diambil patokan timbangan itu dengan kata fa'ala yaf'alu, maka ini mengikuti timbangan fa'ala yufa'ilu, sehingga fi'il amarnya fa'il. Naam, sabbaha yusabbihu sabbih. Naam, karena disambung dengan kata berikutnya yakni isma, sehingga haknya dikasrahkan. Yang sesungguhnya adalah apa? Sukun. Tapi untuk memudahkan menyambung, sehingga diwakilkan dengan kasrah. Naam. Kalau sukun tetap mau ketemu sukun lagi dengan kata isma tadi, sinnya sukun kan sulit. Sabbih isma. Maka dimudahkan dengan cara sukun ketemu sukun tadi diganti dengan kasroh, diwakili dengan kasroh. Sabbihisma. Sebagaimana kata bismillah, itu ba dengan isma. Ya. Bi. Nah. Isma artinya nama. Nah, isim. Isim itu nama. Bi isma. Sulit untuk mengucapkan seperti itu, sehingga disambunglah. Maka karena huruf ba fungsinya diantaranya adalah mengkasrohkan kata yang sesudahnya, maka jadilah bukanlah isma lagi tetapi mi, bismi, ya. Nah, maka jadilah mimnya kasroh, tidak lagi fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau antum lihat di kamus, apa bismi itu artinya? Cari dari mulai urutan huruf ba, tidak ketemu. Ketemu-ketemu dapat artinya tersenyum. Ya. Tabassam. Ya, tabassam itu artinya tersenyum. Jadi kalau mencari ya isma tadi, isma artinya nama, ba itu adalah huruf. Huruf ketemu dengan isim, dengan kata. Nah, sisi lain ba berfungsi menjarkan kata yang sesudahnya, sehingga ismun jadilah ismin. Nah, bismi, bismillahirrahmanirrahim. Taib, sekedar untuk menghangatkan ingatan kita pada ilmu bahasa Arab, tidak mengapa untuk kita ambil mana-mana yang perlu dari apa yang sedang kita bahas. Naam. Maka sabbih sekali lagi fi'il amr. Sabbih isma. Sabbih artinya bertasbihlah. Isma yakni nama. Isma rabbik, nama rabbmu. Al-A'la adalah salah satu dari sifat Allah yang maknanya maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbihlah. Naam. Dengan menyebut nama Rabbmu. Naam. Yang maha tinggi. Berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya, antum buka, antum perhatikan. Nah, يأمر تعالى بتسبيحه المتضمن لذكره وعبادته. Ketemu? Naam. Ya'muru ta'ala, Allah ta'ala ya'muru, memerintahkan. Bitasbihihi, untuk atau dengan kita bertasbih. Bitasbihihi, dengan kita bertasbih kepadanya. Al-mutadammin, yang mana tasbih tadi mengandung atau berisikan lidzikrihi, berisi adanya zikir kepada Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satunya dengan cara bertasbih dengan ucapan subhanallah, itu bentuk zikir kepada Allah. Wa ibadatih, dan dengan kita bertasbih yang diperintahkan oleh Allah, di sana berisikan pula bentuk ibadah kepadanya. Bagaimana tidak? Karena di situ kita bentuk menjalankan perintahnya. Maka makna ibadah adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan. Naam. Maka di sana mengandung lidzikrihi wa ibadatih. Antum tandai lidzikrihi wa ibadatih. Kalau ditanya mengandung apa? Lidzikrihi wa ibadatih. Wal khudu' li jalalihi. Di sana pula mengandung bentuk khudu', ketundukan. Li jalalihi, terhadap kemuliaannya. Kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bertasbih, mensucikan Allah jalla wa'ala tadi, mengandung bentuk ketundukan kepada kemuliaan Allah. Allah saja zat yang berhak untuk dimuliakan, disucikan. Wal istikanah li'azamatihi. Dan di sana pula mengandung istikanah, sikap merasa hina, li'azamatihi, terhadap kebesarannya. Kita merasa kecil, tidak ada apa-apanya, kita ini hina di hadapan Allah yang maha suci, maha besar, maha agung. Wa an yakuna tasbihan, maka tasbih yang sesuai, yaliqu bi'azamatillahi ta'ala, dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang dituntut oleh Allah kepada hambanya. Maka tasbih yang sesuai, bi'an tazkura asma'ahul husna al-aliyah, engkau sebut asma'ahu, nama-namanya, al-husna yang baik, al-aliya yang tinggi. Ala kulli ismin. Naam. Yang melampaui semua nama. Naam. Bima'naha al-hasan al-azim, dengan maknanya yang bagus dan juga mulia. Wa tadhkur af'alahu, demikian pula perbuatan-perbuatannya. Af'alahu, perbuatan-perbuatan Allah jalla wa ala, allati minha, yang diantaranya adalah khalaqal makhlukat. Allah jalla wa'ala telah ciptakan makhluk-makhluknya. Fasawwa, kemudian Allah menyempurnakannya. Wa atqanaha wa ahsana, khalaqaha. Allah telah kokohkan keberadaan makhluk tadi dan Allah Jalla wa'ala telah baguskan ciptaannya. Demikian kata beliau rahimahullah. Kemudian kalau kita perhatikan kata sabbih di situ adalah kata perintah sebagaimana telah kita tahu. Maka ditujukan kepada siapa perintah tadi? Maka tentu itu ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita ketahui bahwa arah redaksi atau pembicaraan yang ditujukan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an itu ada 3 macam. Ayat itu kan turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka redaksi keseluruhan ayat Al-Qur'an 6 yang ditujukan kepada Rasul itu di dalam Al-Qur'an 6, maka di sana ada 3 macam. Yang pertama, adanya dalil yang menunjukkan khusus bagi beliau. Maka itu khusus untuk beliau. Jika ada dalil yang menunjukkan ayat itu khusus untuk beliau, maka ini memang dikhususkan bagi beliau saja. Ini yang pertama. Apa contohnya? Alam nashrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini khusus bagi beliau dan tidak berlaku kepada umatnya. Nah, maka kata ganti anta yang diwakili dengan huruf ka, alam nashrah laka sadrak, maka itu khusus untuk beliau saja. Naam. Wa wada'na 'anka wizrak dan seterusnya. Berikutnya masih contoh yang pertama pada surat An-Nisa. Wa arsalnaka linnas rasula. Kata Allah, kami telah utus engkau, hai Muhammad, kepada manusia rasulah, sebagai rasul. Apakah itu kepada seluruh umatnya kemudian masing-masing jadi rasul? Tidak, tetapi redaksi ayat itu memang kata ganti anta dengan diwakili huruf ka, wa arsalnaka, memang khusus untuk beliau saja. Nah, ini contoh, 2 contoh yang mewakili dari yang pertama. Yang kedua, adanya dalil yang menunjukkan bersifat umum, maka berlaku untuk umum. Nah, jadi lawannya dari yang pertama, adanya dalil yang menunjukkan bahwa dia bersifat umum, maka dia berlaku untuk umum. Memang itu sebagai contoh, memang ayat itu ditujukan kepada Rasul oleh Allah, tetapi sifatnya umum untuk seluruh umatnya. Nah, apa contohnya? Surat At-Talaq ayat yang pertama, Allah katakan, ya ayyuhan nabiyyu. Apa artinya? Wahai sekalian nabi, maksudnya Nabi Muhammad SAW. Idza talaqtumun nisa, jika kalian mentalak istrimu, an-nisa di situ wanita tetapi maknanya adalah istri, fatalliquhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka dengan memberikan iddah kepada mereka. Naam, redaksinya kepada beliau tapi untuk umatnya. Hukum di sini berlaku juga untuk umatnya. Aturan dalam perceraian seperti itu. Idza talaqtumun nisaa' fatalliquhunna li'iddatihinna. Bukti kalau itu bukan hanya untuk beliau saja tapi untuk umatnya, antum perhatikan kata idza talaqtum. Jika kalian, nah, kalau yang jika Allah inginkan itu khusus untuk beliau, maka dengan redaksi idza talaqta, jika engkau hai Muhammad menceraikan istrimu. Ya, ada talaqta, talaqtuma, talaqtum, ya. Talaqta engkau sendiri, satu orang. Talaqtumu, tuma engkau dua orang. Talaqtum banyak. Padahal di awal ayat Allah sebutkan sifatnya tertentu hanya kepada beliau dengan ucapan ya ayyuhan nabiyyu, wahai sekalian nabi. Kalau mau dibilang mengikuti jamak, ya ayyuhal anbiya, wahai sekalian para nabi. Iya kan? Di awal ayat Allah sebutkan mufrad, tetapi tatkala Allah berbicara tentang isi yang dimaksud, maka Allah sebutkan sifatnya umum, idza talaqtum. Ini pelajaran penting buat kita dari sisi ilmu tafsir. Kita dapatkan manfaat dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Maka contohnya mana? Dalam surat apa? At-Talaq, ayat yang pertama. Yang ketiga sekarang, jika tidak ada dalil yang menunjukkan yang pertama hukum yang kedua, maka dia khusus bagi beliau secara lafaz, namun secara hukum berlaku untuk umum. Untuk umum berarti bagi beliau dan bagi umatnya. Saya ulang, jika tidak ada dalil yang menunjukkan yang pertama, perkara pertama dan kedua tadi, maka dia khusus bagi beliau secara lafaz memang, namun secara hukum berlaku untuk umum. Kalau sudah dibilang umum berarti beliau dan juga untuk umatnya. Apa contoh yang ketiga ini? Maka jawabannya contohnya sangat banyak sekali. Nah, di dalam sekian ayat Al-Quran. Redaksinya memang lafaznya kepada beliau, tapi hukumnya untuk umum. Salah satu contohnya ayat yang tadi disebutkan. Surat At-Talaq. Idza talaqtumun nisa. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtum. Memang redaksinya kepada beliau, tapi hukumnya secara umum. Itulah tiga perkara tadi. Perkara pertama dengan contoh surat Al-Insyirah, Alam Nasyrah, ayat pertama. Kemudian juga ditambahkan surat An-Nisa ayat 79. Misal yang kedua atau contoh dari perkara yang kedua tadi adalah surat At-Talaq ayat yang pertama. Demikian pula perkara yang ketiga, contohnya juga sama. Ditambah lagi dengan sekian banyak ayat Al-Quran, kalau kita perhatikan adalah seperti itu. Banyak yang terkait dengan perkara ketiga tadi. Tidak ada dalil yang menunjukkan secara khusus, maka dia memang lafadznya secara khusus bagi beliau, tetapi secara hukum berlaku untuk semuanya. Maka kata sabbih itu maknanya adalah bersihkan Allah. Sucikan Allah dari segala sesuatu yang tidak layak. Itu maknanya tasbih. Tasbih adalah bersihkan, sucikan Allah Jalla wa'ala dengan segala sesuatu yang tidak layak. Dengan kemuliaan dan keagungannya. Sehingga kalau mau diartikan, tasbih itu sama dengan maknanya tanzih. Tanzih, mensucikan, membersihkan. Sehingga kalau seseorang mengucapkan subhanallah, berarti dia mensucikan Allah dari segala keburukan. Mensucikan Allah dari segala aib. Mensucikan Allah dari segala kekurangan. Itu makna seseorang tatkala mengucapkan subhanallah. Disebutkan dalam tafsir Qurtubi rahimahullah, disunnahkan jika seseorang baca subbihisma rabbikal a'la, hendaklah dia baca setelahnya subhana rabbiyal a'la. Setelah dia baca subbihisma rabbikal a'la, maka dia baca subhana rabbiyal a'la sebelum dia melanjutkan pada ayat yang kedua. Disunnahkan demikian berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pula perkataan sekumpulan dari sahabat dan demikian pula tabi'in. Beliau bawakan satu riwayat. Kita perhatikan bahwa Allah Jalla wa'ala memiliki malaikat. Salah satu nama malaikat tadi adalah Hizqiyail. Salah satu nama malaikat itu adalah Hizqiyail. Malaikat ini memiliki 18 ribu sayap. Seberapa itu besarnya? Maka jangan antum bayangkan malaikat itu ukurannya apa kecil dan sebagainya. Malaikat besar. Sampai-sampai sejumlah itu sayapnya. Ma bainal janah ilal janah masirah 500 am. Yang jaraknya sayap satu kepada sayap berikutnya perjalanan 500 tahun. Maka mungkin akan terbenak pada pikiran seseorang, hal taqdir antubsiral arsh jami'ahu. Apakah mungkin malaikat tadi bisa melihat arsh atau mencapai arshnya Allah Jalla wa'ala semuanya? Ketika ada terlontarkan pertanyaan seperti itu, maka Allah Jalla wa'ala tambahkan sayapnya semisal itu. Berapa tadi jumlahnya? 18 ribu. Ditambah lagi seperti itu berarti jadilah 36 ribu. Ma bainal janah ilal janah 500 am. Yang mana jarak sayap satu kepada sayap berikutnya 500 tahun juga. Kali 36 ribu. Maka Allah Jalla wa'ala berwahyukan kepada malaikat tadi. Ayyuhal malak, wahai malaikat. Hizqiyail, antir, terbanglah engkau. Fatara, miqdar 20,000 sana. Maka terbanglah seukuran 20 ribu tahun. Falam yablug ra'sa qa'ima min qawa'im al-arsh. Maka dengan selama itu, sejauh itu, belum juga kepalanya tadi menyentuh dari penyanggahnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah lipatkan lagi sayapnya dan juga kekuatan yang dimilikinya. Maka Allah perintahkan dia untuk terbang lagi. Maka terbanglah seukuran atau selama 30 ribu tahun yang lain. Maka belum sampai juga ke arsy-Nya Allah. Maka Allah katakan kepada malaikat tadi, ayyuhal malak, lau tirta ila nakhis sur ma'a ajnihatik wa quwwatik lam tablugh saq arsy. Jika engkau terbang menuju sangkakala, tiupan sangkakala dengan sayapmu dan kekuatanmu, belum juga akan bisa mencapai betis arsyku, kata Allah. Faqala al-malak, maka malaikat tadi menyatakan, subhana rabbiyal a'la. Nah, apa kaitannya arsy tadi? Allah beristiwa di sana. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka menunjukkan sangat tingginya kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kemudian malaikat tadi bertasbih menyatakan subhana rabbiyal a'la. Maka Allah turunkan ayat tadi, subbihisma rabbikal a'la. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ij'aluha fi sujudikum. Maka karenanya jadikan oleh kalian kalimat itu di dalam sujud-sujud kalian. Bukankah kita dalam sujud baca subhana rabbiyal a'la? Naam. Kita menyebut namanya Allah jalla wa ala yang maha tinggi. Pada kondisi kita meletakkan dahi, hidung kita menempel, yakni wajah kita menempel. Di mana kita tempelkan? Di tanah, yang mana itu diinjak-injak oleh manusia. Dalam kondisi seperti itu, kondisi yang paling rendah, hina tadi, maka kita ucapkan suatu kalimat tasbih, mensucikan Allah, Allah dengan sifatnya al-a'la, yang maha tinggi. Riwayat tadi disebutkan oleh As-Sa'labi dalam kitabnya Al-Ara'is. Naam. Disebutkan riwayat juga bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu baca di dalam salat, subbih isma rabbikal a'la. Kemudian beliau setelahnya baca subhana rabbiyal a'la. Setelah selesai salat, ada yang bertanya kepada beliau, ya amiral mu'minin, atazid hadza fil Qur'an, bukankah dengan itu engkau berarti menambah ayat Al-Qur'an ini? Tidak tercantum di dalam surat itu tambahan subhana rabbiyal a'la. Ma huwa? Kemudian Ali bertanya, apa yang dimaksudkan dengan penambahan tadi? Maka mereka yang bertanya tadi menyatakan kalimat subhana rabbiyal a'la. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, la, aku tidak ada maksud untuk menambah. Innama umirna bi syai'in. Hanyalah aku diperintah dengan sesuatu. Nah, karena Allah perintahkan untuk bertasbih, maka aku pun bertasbih. Faqultu, maka aku ucapkan kalimat tersebut. Nah. Ada pendapat juga menyebutkan bahwa yang pertama kali mengucapkan subhana rabbiyal a'la adalah malaikat Mikail alaihi salam. Dengan tahunya kita perintah untuk bertasbih, dan dengan riwayat yang sudah kita ketahui tadi, maka perlu kita tahu lebih lanjut bagaimana nilainya, keutamaannya. Telah datang riwayat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah sampaikan, pernah tanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Ya Jibril, akhbirni bi thawabin man qala subhana rabbiyal a'la fi salatihi aw fi ghairi salatihi." Wahai Jibril, tolong beritahukan, kabarkan kepadaku tentang thawab, yakni pahala, bagi orang yang mengucapkan subhana rabbiyal a'la di dalam salatnya atau di luar salatnya. Faqala, maka Jibril sampaikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, ma min mu'min wala mu'minatin yaquluha fi sujudihi aw fi ghairi sujudihi illa kanat lahu fi mizanihi asqal min al-'arsy wal kursi wal jibali dunya." Ya Muhammad, tidaklah seorang mukmin laki-laki dan wanita yang mengucapkannya dalam sujudnya atau selainnya, melainkan baginya di timbangan di sisi Allah Jalla wa'ala lebih berat dibandingkan arsy, demikian pula kursinya Allah, dan demikian pula gunung-gunung yang berada di dunia. Maka Allah Jalla wa'ala katakan, "Sadaqa 'abdi," sungguh telah benarlah apa yang diucapkan oleh hambaku. "Ana fawqa kulli syai," aku berada di atas segala sesuatu. "Walaysa fawqi syai," dan tidak ada sesuatu pun yang berada di atasku. Ashhadu ya malaikati," persaksikan oleh kalian wahai para malaikatku, kata Allah, "anni ghafartu lah," aku sungguh akan ampuni dia, "wa adkhaltuhu aljannah," dan aku akan masukkan dia ke dalam jannah dengan sebab dia ucapkan kalimat itu. "Fa idza mata zara malaik Mikail kulla yaum," jika dia telah wafat, maka malaikat Mikail akan ziarah, mendatanginya, mengunjunginya setiap harinya. "Fa idza kana yaumul qiyamah hamalahu ala janahih," maka jika tiba di yaumul qiyamah, maka akan dibawa dia di atas sayapnya. "Fa'auqafahu baina yadayillahi ta'ala," kemudian diberhentikan di hadapan Allah Jalla wa'ala. "Fayaqul," kemudian dia menyatakan, "Ya Rab, syafi'ni fihi," "Ya Rab, berikan syafaat aku padanya." "Fayaqul qad syafa'tuka fihi," Allah jawab, "aku telah berikan syafaat kepadamu dengan padanya." "Fadhhab bihi ilal jannah," maka berangkatlah, pergilah engkau dengannya menuju al jannah. Tambahan satu riwayat lagi dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Makna sabbih isma rabbikal a'la, yaitu kata beliau, salli li rabbikal a'la, salatlah kepada Rabbmu yang maha tinggi. Wa qul, dan dalam riwayat sebutkan, salli bi asma'illah. Nah, salatlah dengan menyebut nama-nama Allah. La kama yusallil musyrikun, bukanlah seperti caranya kaum musyrikin, bil muka wat tasdiyah, dengan cara bersiul dan tepuk tangan. Al muka wat tasdiyah sudah kita bahas pada pembahasan masail jahiliyah. Cara tersebut adalah caranya mereka bersiul dan tepuk tadi. Nah, Inilah riwayat-riwayat yang bisa kita dapatkan menguatkan apa yang tadi telah disebutkan tentang tafsir Subbihisma Rabbikal A'la. Yang dengannya kita berharap ketika kita melalui terhadap surat tersebut, maka kita semakin lebih jauh mengetahui maknanya. Nah, berikutnya kita lanjutkan ayat yang kedua. Alladzi khalaqa fasawwa. Alladzi sebagai kata sambung yang mungkin bisa diwakilkan dengan bahasa kita yang. Alladzi berarti ada kaitannya dengan ayat pertama. Bertasbihlah, menyebut nama Rabbmu yang maha tinggi. Siapa Rabbmu itu? Alladzi khalaqa, yang mana dia telah ciptakan. Ciptakan tentunya makhluknya. Fasawwa, kemudian Allah mengambil sikap setelah ciptakan tadi. Fasawwa, disempurnakan ciptaannya. Berkata Syekh Abdurrahman Al-Sa'di rahimahullah, atau sebelumnya kita lihat apa yang disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Kata beliau, khalaqa, yang tadi telah disebutkan maknanya menciptakan. Maka definisinya adalah mengadakan dari tidak ada. Itu maknanya menciptakan, berarti mengadakan dari tidak ada. Maka seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang mengadakan. Sebagai bukti, dalam surat Al-Hajj ayat 73, antum berikan lingkaran kata khalaqa, kemudian tulis, lihat surat Al-Hajj ayat 73. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, kata Allah, duriba matalun, telah dibuatkan suatu permisalan, perumpamaan. Fastami'ulah, maka silakan dengarkan oleh kalian, kata Allah. Maka mulailah Allah sebutkan permisalannya. Innalladzina tad'una min dunillah, sungguh semua yang kalian seru selain Allah, la yakhluqu dzubaban. Di situ ada kata khalaqa dalam bentuk fi'il mudhari' yakhluq. Lai yakhluqu dzubaban, orang-orang yang beribadah atau menyembah selain Allah tadi tidak akan mampu untuk menciptakan. Menciptakan tadi maknanya adalah mengadakan dari tidak ada jadi ada. Mereka tidak mampu untuk menciptakan dzubaban, walaupun seekor lalat. Silakan kalian buktikan. Kumpulkan manusia dahulu sampai hari ini sampai umur kiamat, siapa yang bisa menciptakan yang namanya lalat yang kecil? Nah, walau istama'ulah, walaupun kau kumpulkan mereka, kalian ada konferensi untuk membuat seekor lalat, walau istama'ulah, seandainya kalian kumpulkan pun tidak akan mampu. وإن يسلبهم الذباب شيئا, jika lalat tadi merampas sesuatu dari mereka, ya, la yastanqiduhum min, maka mereka tidak akan dapat merebutnya kembali. Kalah sama laler. Iya. Diambil gitu, lari, ngejar pakai ini dan sebagainya, tidak bisa. Dengan ayat ini kata Syekh Ibnu Utsaimin merupakan misal yang besar. Nah, bisa diambil pelajaran. Nah, bahwa sesembahan selain Allah tadi adalah lemah, tidak akan mampu walaupun menciptakan seekor lalat. Seandainya kata beliau dikumpulkan semua penguasa, seluruh ilmuwan, menciptakan seekor lalat saja niscaya mereka tidak akan mampu. Yang kita di masa sekarang ini kata beliau, teknologi yang sudah semakin canggih, seandainya semua makhluk bersatu untuk menciptakan lalat saja belum sanggup. Nah, seandainya ada orang menyatakan ada yang mampu dalam bentuk robot. Nah, tetap saja jawabannya tidak bisa bikin seekor lalat. Nah, maka robot kata beliau tidak lain kecuali alat yang bergerak saja. Dia tidak bisa merasakan lapar, tidak bisa merasakan haus, panas, dingin, tidak bisa bergerak kecuali dengan digerakkan. Ya, berarti kan tidak bisa menandingi dengan ciptaan Allah Jalla wa'ala, bagaimanapun pintarnya dia. Selain surat Al-Hajj, maka surat Al-Imran ayat ke-59. Inna matala Isa inda Allah, sesungguhnya permisalan Nabi Isa alaihi salam di sisi Allah, kamathali Adam, seperti penciptaan Adam. Khalaqahu min turab. Di situ ada kata khalaqahu min turab. Allah telah ciptakan dia Adam itu dari turab, dari tanah. Thumma qala lahu, kemudian Allah cukup dengan katakan kepadanya, kun, jadilah. Fayakun, maka jadilah apa saja yang Allah kehendaki. Dari tidak ada menjadi ada. Allah sebut dengan kata khalaqah. Ini maksudnya Syekh ingin buktikan bahwa khalaqah adalah maknanya mengadakan dari tidak ada. Ini bukti yang kedua. Alladhi khalaqa fasawwa, maknanya adalah Allah sempurnakan apa yang dia ciptakan dalam bentuk yang paling bagus, dalam bentuk yang sesuai. Yang ini berkaitan pada surat Al-Infitar ayat ke-7 ke-8. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladhi khalaqaka, yang mana Allah telah ciptakan kamu. Fasawwaka, dan kemudian Allah jadikan susunan tubuhmu tadi, kemudian Allah sempurnakan kejadianmu. Fa'adalak, maka dijadikan susunan tubuh tadi seimbang. Naam, fa'adalak. Adal artinya seimbang, sama. Alladhi khalaqaka, dialah yang menciptakanmu. Fasawwa, kemudian Allah sempurnakan. Fa'adalak, kemudian Allah jadikan seimbang, kanan dan kiri seimbang. Naam, bagaimana jika tidak, maka akan terjadi ketimpangan. Naam, termasuk makna fasawwa, Allah sempurnakan penciptaannya tadi dan seimbang, Allah jadikan kepalanya tegak di atas, jantungnya di mana? Di dada. Posturnya sempurna. Bagaimana jika terbalik, kepala di bawah ya, atau dada atau jantung misalkan di mana? Nah, maka membuktikan kenapa Allah letakkan kepala di atas, mungkin kita ada yang belum terpikirkan ke sana. Maka berdasarkan dari ayat Al-Quran, Allah ciptakan tadi dengan pertanggungjawabannya, Allah sempurnakan dan Allah jadikan seimbang. Dan sisi lain, kepala, wajah itu adalah bagian yang paling mulia dari tubuh manusia. Nah, maka Allah letakkan di atas. Kemudian ayat yang ketiga, Allah katakan, وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى. Dan kemudian Allah Jalla wa'ala, قَدَّرَ, dialah yang qaddar, yang telah menentukan kadar setiap makhluknya, فَهَدَى. Kemudian Allah Jalla wa'ala berikan dia petunjuk. Kata Al-Imam Sa'di rahimahullah, والذي قدر يعني تقديرا, Allah telah tentukan kadarnya, takdiran, dengan kadar ketentuan yang tepat. تتبعه جميع المقدرات, yang diikuti dengannya seluruh yang ditakdirkan. Fahada, kemudian Allah berikan petunjuk, yakni ila dalika jami'il makhlukat, kepada seluruh yang namanya makhluknya. Nah, makna hada adalah Allah berikan hidayah. Maka hidayah meliputi dua jenis. Yang pertama adalah hidayah secara syariah, dan yang kedua adalah hidayah secara alamiah. Allah Jalla wa'ala menyatakan, وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى, maka Allah berikan petunjuk tadi, hidayah itu ada dua macam, secara syariah dan secara alamiah. Apa maksud secara alamiah? Allah berikan petunjuk segala sesuatu kepada apa yang diciptakan untuknya. Maksudnya adalah, engkau dapati semua makhluk yang telah Allah berikan petunjuk, sampai-sampai seorang bayi, kata beliau, jika keluar dari perut ibunya dan ingin menyusuinya, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah tunjukkan kepada tetek atau kepada payudara ibunya, kemudian dia menyusu. Tidak pakai kamu ajari. Nah, maka ketika disuguhkan tadi, tahu langsung bayi tadi, siapa yang menunjukkan? Allah subhanahu wa ta'ala. Ini contoh pertama yang diberikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Contoh yang kedua, serangga, kata beliau, yang paling kecil, semut misalnya, kata beliau, dia tidak membuat sarang kecuali di tempat yang tinggi. Kenapa? Karena dia takut air akan masuk ke sarangnya sehingga jadi rusak. Nah, maka jika hujan datang, sementara di lubangnya atau di dalam sarangnya sudah ada makanan dari bijian, maka ketika matahari terbit, dia membawanya keluar dan menjemurnya. Kenapa? Agar tidak busuk. Dan sebelum dia simpan, dia memakan ujung-ujung biji tadi agar tidak tumbuh, supaya tidak merusak mereka. Ada yang ngajari seperti itu? Tidak ada. Maka jawabannya, fahadah. Maka Allah berikan hidayah, petunjuk secara alami seperti itu. Kalau orang yang tidak beriman kepada Allah akan jawab itu alaminya memang seperti itu. Tapi apakah kemudian dia bisa ngerti seperti itu? Tentu ada yang menunjuki, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini semua disaksikan berdasarkan dari pengalaman. Hidayah yang kedua, hidayah syariah. Ini lebih penting bagi Bani Adam. Nah, Allah berikan petunjuk, Allah jelaskan sampai kepada kafir sekalipun. Tapi mereka enggan sehingga tertolaklah hidayah. Sebagai contoh maksud, dalam surat Fussilat ayat ke-17, wa amma Samud, adapun kaum Samud, kata Allah, fahadainahum, maka kami berikan hidayah kepada mereka. Fastahabbul ama alal huda, tapi mereka tidak mau. Fastahabbul ama, mereka lebih cinta al-ama, kebutaan, lebih cinta kesesatan. Alal huda, dibandingkan petunjuk, dibandingkan hidayah. Wa amma Thamud fahadainahum, sungguh kami telah berikan hidayah kepada kaum Thamud. Fastahabbul ama, tapi pada kenyataannya mereka lebih cinta kesesatan, kebutaan. Alal huda, dibandingkan hidayah. Maka ketahuilah, hidayah syariah adalah tujuan hidup anak cucu Adam. Hidayah syariah adalah merupakan tujuan hidup kita sebagai manusia, sebagaimana Allah katakan dalam surat Ad-Dariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka dengan itu, kalau kita yakin iman bahwa Allah yang menciptakan sesuatu dari yang tidak ada, maka tatkala kita menderita sakit, kita berlindung kepada Allah. Kenapa? Karena Dia yang menciptakan kita. Kenapa? Karena Dia yang mengadakan kita dari yang tidak ada, sehingga Dialah yang mampu untuk menyehatkan badan kita. Nah, kita berlindung, kita bersandar kepada Allah, dan tidak mengapa engkau mengambil obat yang mana Dia telah perbolehkan untuk kita, tapi dengan keyakinan bahwa obat itu hanyalah salah satu sebab yang dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika engkau sembuh, kata beliau, dengan sebab ini, dengan sebab obat tadi, ketahuilah yang telah menyembuhkanmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Dialah yang menjadikan obat tadi sebagai kesembuhanmu. Kalau Allah Jalla wa'ala tidak kehendaki obat tadi sebagai penyembuh, dan justru Allah jadikan sebagai sebaliknya, sebagai sebab kebinasaanmu, maka bisa jadi. Nah, tapi karena Allah jadikan itu sebagai sebabnya, maka cocok bagi dia, bagi si hamba tadi, maka jadilah sembuh dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, walladzi qaddara fahada, dan Dialah yang telah menentukan kadarnya, dan telah kemudian Allah berikan petunjuk. Terkait dengan masalah kadar, ada yang menyebutkan di antaranya Imam As-Suddi rahimahullah, qaddara muddatal janin fir rahim. Allah telah tentukan kadar janin di dalam rahim 9 ashur, 9 bulan. Siapa menentukan sampai sekian lama tadi, sekian bulan tadi? Allah Subhanahu wa taala. Wa aqal wa akthar, ada pula yang kurang dari itu, ada pula yang lebih dari itu. Naam. Tsumma hadahu lil khuruj min ar-rahim, kemudian Allah lah yang berikan petunjuk ketika dia sudah keluar dari rahim ibunya, seperti tadi sang bayi menyusu kepada ibunya. Fahada, ada pula yang menyatakan Allah berikan petunjuk, yakni menunjuki mereka dengan perbuatannya, ala tauhidih, untuk dia bisa bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini apa yang bisa kita bahas, 3 ayat surat Al-A'la yang mana disebutkan dalam riwayat ini yang selalu dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada 2 salat Id, Idul Fitri dan Idul Adha, demikian pula pada salat Jumat, surat Al-A'la dan juga ayat rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Semoga Allah jalla wa ala jadikan ilmu yang kita dapatkan sebagai ilmu yang bermanfaat, yang benar semata-mata datangnya dari sisi Allah. Jika ada kesalahan, kekurangan, semata-mata kelemahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.